Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. خنفدنا عزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian Al-Ibrah fi Sirah. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari As-Sirah. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, telah kita selesaikan sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam tarikhnya, menjelaskan tentang seorang tokoh yang hidup di kampung Romawi, yaitu seorang lelaki yang bernama Shamsun. Bagaimanakah kehidupan beliau, perjuangan beliau, ibadah beliau, dan bagaimanakah permusuhan beliau dengan kaumnya yang kufar. Dan telah kita ketahui pula beberapa fawaid yang kita ambil dari kisah tersebut. Sekarang kita masuk pada kisah yang berikutnya, kisah yang kedua. Kisah ini juga saya ambil dari kitab yang sama, kitab Al-Imam At-Tabari, yang menjelaskan tentang tarikh Al-Muluk wa Akhbar Al-Muluk, menjelaskan tentang cerita-cerita para raja atau tokoh-tokoh yang penting di zaman ini. Kisah ini khanafidina azakumullah menceritakan tentang salah satu daripada murid dari murid-muridnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu memiliki murid. Murid-murid beliau disebut dengan Hawariyun. Hawariyun ini mereka ada beberapa orang. Kemudian dari sisa-sisa Hawariyun yang ada, muncullah seseorang dari Palestina yang dia ini berguru dengan salah satu atau berguru dengan beberapa daripada Hawariyun pengikut Nabi Isa. Disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala kisahnya. Qala rahimahullahu taala, kisahnya adalah kisah Jarjis. Kisah seseorang yang bernama Jarjis. Wa kana Jarjis fi ma dzikra 'abdan lillahi salihan min ahli Falastin. Jarjis sebagaimana yang disebutkan dalam kisah kehidupannya, dia adalah seseorang yang taat ibadah kepada Allah, seorang yang saleh, dan dia hidup di Palestina, termasuk dari penduduk Palestina. Mimman adraka baqaya min hawariyi Isa bin Maryam, dan dia adalah orang Palestina yang mendapati sisa-sisa dari pengikut Nabi Isa, Hawariyun. Hawariyun sepeninggal Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ketika orang-orang Yahud yang dipimpin oleh salah seorang yang disebut dengan Yehuda mengepung rumah Nabi Isa untuk dibunuh. Kemudian Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian lelaki ini yang menjadi provokator Yehuda diserupakan mukanya seperti Nabi Isa, yang kemudian dia pun dibantai oleh orang Yahudi sendiri. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, pengikut-pengikut Nabi Isa yang disebut dengan Hawariyun, mereka mengalami beberapa tahapan. Ada 4 atau 3 tahapan. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan pemusnahan, yakni terjadi pembantaian besar-besaran kepada mereka Hawariyun. kepada Hawariyun, yakni mereka orang-orang yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa yang hak, mereka diburu, dikejar, dijadikan sebagai buronan. Kalau ketemu, dibantai. Dalam rangka untuk menghilangkan ajaran Nabi Isa. Jarjis ini termasuk di antara orang-orang yang mencari-cari siapakah pengikut Nabi Isa, kemudian dia berguru dengan orang tersebut. Wa kana tajiran yaksibu bi tijaratihi ma yastaghni bihi 'anil nas. Dan Jarjis ini seorang saudagar yang kaya raya, yang dengan perdagangan itu dia bisa menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta kepada orang lain. Wa ya'udu bil fadli 'ala ahli al-maskanah. Dan dia biasa menginfakkan sisa hartanya kepada orang-orang miskin. Yani dia sudah saleh, taat ibadah kepada Allah, dia kaya, memiliki kekayaan yang melimpah. Wa innahu tajahhaza marratan ila malikin bil Mausil. Dan dia pernah suatu hari mengadakan perjalanan menuju ke sebuah negeri bernama Mausil untuk bertemu dengan rajanya. Kama haddatsana Ibnu Humayth qala haddatsana Salama an Ibnu Ishaq an Wahab Ibnu Munabbih wa ghairihi min ahli al-'ilm. Kemudian al-Imam At-Tabari menyebutkan sanadnya sampai kepada Wahab Ibnu Munabbih dan juga beberapa guru-guru beliau. Disebutkan bagaimanakah kisah perjalanan Jarjis menuju ke Mausil. Annahu kana bil Mausil dazana. Hidup seorang raja yang kejam, diktator yang bengis, yang ada di Mausil. Seorang raja yang disebut dengan Dazana, raja yang kejam. Wa kana qad malika Syam kullah. Dia telah memimpin seluruh daerah Syam. Wa kana jabbaran 'atiyan. Dia ini pemimpin yang sombong, pemimpin yang maksiat, dan pemimpin yang jahat. La yutiquhu illallah ta'ala. Tidak ada satupun raja di dunia yang mampu untuk mengalahkan kekuasaannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni kerajaannya besar dan dia terkenal kejam. Wa kana Jarjis rajulan salihan min ahli Palestin. Sedangkan Jarjis adalah seorang laki-laki biasa, saleh dari penduduk Palestina. Wa kana mu'minan yaktumu imanah fi 'isfi 'asabatin ma'ahu salihin. Dan Jarjis ini betul-betul menyembunyikan keimanannya bersama dengan beberapa teman-temannya yang sama-sama beriman. Jadi dia memiliki beberapa teman yang teman-teman ini berguru dengan pengikut Nabi Isa yang masih tersisa. Mereka beriman namun disembunyikan keimanannya. Khawatir pengikut Nabi Isa saja dijadikan buronan, apalagi murid-murid mereka. Yastakhifuna biimanihim. Mereka menyembunyikan keimanan mereka. Khawatir nanti kalau ada yang tahu dibantai. Wakanu qad adraku baqaya minal hawariyin fasami'u minhum wa akhadu anhum. Mereka-mereka ini, Jarjis dengan teman-teman selevelnya, itu mereka mendapati orang-orang yang tersisa dari hawariyin, dia mengambil ilmu dari mereka dan mendengarkan ilmu-ilmu dan syariat-syariat dari mereka. Wakanu Jarjis kathirul mal. Jarjis ini memiliki harta yang sangat banyak. Azimat tijarah, perdagangan dia itu besar, bisnisnya itu luas. Azimah sadaqah, namun dia juga dermawan, suka bersedekah. Fakana ya'ti 'alaihi az-zaman yutlifu ma lahu fis sadaqah. Pernah suatu hari dia menghabiskan seluruh hartanya untuk sedekah. Dihabiskan seluruh hartanya untuk sedekah. Ini di masa lalu. Kalau dalam syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dilarang seseorang itu menginfakkan seluruh hartanya kecuali kalau dia memiliki mental seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arba, yang beliau menginfakkan seluruh hartanya kemudian ditanya oleh Rasul alaihi salatu wasallam, "Ma tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu dari harta yang engkau sedekahkan? Maka beliau mengatakan, "Taraktu li ahli Allah wa rasulah." Saya tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul-Nya. Kalau mentalnya bisa seperti Abu Bakar, maka tidak masalah. Wa illa hukum asalnya dilarang kita menginfakkan seluruh harta kita. Ini Jarjis pernah suatu hari hartanya banyak, ya, dia itu seorang yang dermawan dan seluruh hartanya diinfakkan. Hatta la yabqa minhu syai'un, sehingga tidak ada satu pun yang tersisa. Jadi miskin. Hatta yasira faqiran, jadi orang fakir miskin. Thumma yadribu darbah, tapi kemudian dia menggunakan apa? mengambil modal sedikit, mencari modal sedikit, kemudian berusaha sedikit, fayusibu mislama alihi adha'afan mudha'afan, langsung berhasil dan mendapatkan keuntungan berlipat daripada keuntungan sebelumnya. Ya, ini orangnya ini beruntung, memiliki nasib yang baik, ya, diinfakkan semua hartanya, cari modal sedikit, buka usaha sedikit, langsung berhasil, langsung sukses, kaya raya, bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Fakanat hadhihi haluhu fil mal, demikianlah ekonomi jarjis. Ya, ini masya Allah orang yang dermawan, ya, gampangan kalau bisnis, ya, beruntung. Wakana innama yarghabu fil mal wa yu'ammiruhu yaksubu min ajli shadaqah. Jarjis itu biasa mencari harta dan bekerja tujuannya hanya untuk sedekah, bukan dalam rangka untuk memperbanyak dan menumpuk harta, tetapi dalam rangka untuk bersedekah. Laula dzalika lal faqru ahabba ilaihi min al ghina, kalau seandainya bukan karena sedekah, kefakiran lebih dia sukai daripada kekayaan. Kemudian beliau mengatakan, wa kana la ya'man wilayatul musyrikin alaihi maqafata ay yu'dhuhu fi dini. Namun terjis dia tidak merasa aman dengan kekuasaan orang musyrikin yang ada di tempatnya. Khawatir mereka-mereka ini akan memfitnah terjis untuk murtad dari agamanya. Aw yuftinuhu anhu, atau dia difitnah dari agamanya. Fa kharaja ya ummu malikal mausil, ketika itu dia keluar menuju ke Mausil untuk menjadi salah satu dari penduduk negeri Mausil. Jadi asalnya di Palestina. Di Palestina ini ternyata dikuasai oleh raja-raja musyrikin. Khawatir mereka melihat bagaimanakah kekayaan Jarjis, kemudian akhirnya mereka memfitnah Jarjis, membuat dia murtad dari agamanya, akhirnya dia hijrah, pergi menuju ke Mausil, meminta atau dia ingin menjadi penduduk Mausil. Wa ma'hu malun yuridu ayyahdiyahu lahu, memiliki dia membawa harta yang banyak dan ditujukan atau dihadiahkan kepada Raja Mausil. Dia bawa bekal, bawa harta. Tujuannya apa? Mau dikasihkan kepada Raja Mausil. Li'alla yaj'ala li'ahadin min tilkal muluk 'alaihi sultanan duna. Tujuannya apa? Agar Raja Mausil ini tidak menunjuk wakil yang lainnya untuk memerintah Jarjis. Jadi dia pingin di bawah kekuasaan Raja Mausil ini langsung, tidak usah ada perwakilan atau gubernur yang lainnya. Dia bawa harta, mau diberikan kepada raja tersebut. Faja'ahu hina ja'ah, kemudian Jarjis pun mendatangi kerajaan Mausil. Dia melakukan perjalanan, kemudian dia sampai di kerajaan tersebut. Waqad baraza fi majlisin lahu, ternyata ketika itu dia hadir tepat pada rapat yang sedang dilakukan oleh raja dan jajaran-jajaran kerajaan. Wa indahu udama'u qaumihi wa mulukuhum, ketika itu sang raja didampingi oleh pembesar-pembesar kaum dan juga menteri-menteri kerajaan. Jadi sedang melakukan pertemuan atau sedang melakukan sebuah acara rutinitas kerajaan. Wa qad awqada nara, di tengah-tengah majelis itu telah dinyalakan api. Wa qarraba asnafan min asnafil adab alladhi kana yu'adzibu bihi man khalafa. Tidak ketinggalan, dia juga menyiapkan berbagai jenis macam siksaan-siksaan yang digunakan untuk menyiksa orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Ini sekarang sedang membuat sebuah acara rutin, ya. Ada api, api dinyalakan. Kemudian berbagai jenis siksaan telah dipaparkan. Wa qad amara bisunamin yuqalu lahu aflun. Dia itu memiliki satu berhala terbesar. Banyak berhala, tapi ada satu berhala paling besar, namanya aflun. Panusiba. Aflun ini dikeluarkan dari tempatnya, kemudian dipampang di hadapan seluruh penduduk kerajaan. Fannasu yu'raduna 'alaihi. Kemudian seluruh penduduk kerajaan diabsen, disuruh untuk sujud kepada aflun. Faman lam yasjud lahu ulqiya fi tilkan nar. Yang tidak mau sujud dengan berhala tersebut langsung dilempar ke dalam api yang sudah disiapkan. Wa 'udziba bi asnafi dzalikal 'adab, dan juga akan disiksa dengan siksaan-siksaan yang telah disiapkan. Ini rutinitas, ya, gambaran seorang raja yang kejam, yang memiliki rutinitas seperti ini. Nah, ini ada hari tertentu, hari perayaan untuk berhalanya. Dikeluarkan berhala yang paling besar, kemudian seluruh penduduk kerajaan diundang, kemudian diminta satu persatu untuk sujud kepada berhala ini. Yang tidak mau, masukkan, bakar dengan api, atau disiksa dengan siksa-siksa yang lain. Falamma ra'a Jarjis ma yasna', Ketika Jarjis melihat pemandangan seperti itu, dia datang tujuannya baik-baik, bawa harta, tujuannya untuk diberikan kepada raja. Dia ingin menjadi salah satu penduduk kerajaan tersebut. Ternyata dia melihat kondisi kerajaan seperti itu dan rajanya seperti itu. Fadhi'abih wa'adhama. Ketika Jarjis melihat itu, dia pun langsung marah besar dan menganggap rutinitas itu adalah rutinitas yang batil. Wa hadatha nafsuhu bi jihadih. Kemudian terbetik dalam dirinya untuk memerangi raja tersebut. Wa alqallahu fi nafsihi bughdahu wa muharabatah. Kemudian Allah memperkuat kebencian Jarjis kepada sang raja, yakni muncul dalam hatinya untuk mengingkari kemungkaran ini. Namun tidak ada teman, sendirian melawan raja dan seluruh kerajaan. Kalau yang kemarin ya, Samsun, satu orang melawan satu kampung. Kalau ini tidak, satu orang melawan satu kerajaan. Fa'amida ilal mal alladhi arada ayyahdiyahulah. Kemudian si Jarjis mengambil semua harta yang dia bawa, yang hendak dia berikan kepada raja. Faqassamahu fi ahli millatih hatta lam yabqa minhu syai'an. Kemudian Jarjis membagi harta itu kepada orang-orang yang sepemahaman dengan dia, hingga harta itu tidak tersisa. Maunya diberikan kepada raja, lihat rajanya seperti itu, enggak jadi. Kasihkan kepada teman-temannya, nih kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, wa ila akhir, sampai habis. Wa kariha ayyujahidahu bil mal. Dia enggak mau memusuhi atau memerangi raja dengan hartanya. Wa habba ayyaliya dhalika binafsi. Dia hanya ingin untuk mengingkari kemungkaran dengan dirinya. Harta sudah, tidak usah bicara harta, kita kasihkan sama orang sekarang antara aku dengan dia. Faqbala alaih. Maka dia pun masuk ke tengah-tengah majelis, kemudian dia berdiri di hadapan sang raja. Indama kana ashadda ghadaban wa asafan. Ketika itu raja sudah sangat marah, marahnya sudah sampai diubun-ubun. Faqala lahu. Kemudian sang Jarjis pun berkata kepada raja, i'lam, wahai raja, ketahuilah, annaka 'abdun mamluk, kamu itu sebenarnya adalah budak. La tamliku li nafsika syai'an, kamu tidak memiliki hak atas dirimu sendiri. Wa la li ghairik, tidak pula hak kepada orang selainmu. Wa anna fawqaka rabban, dan ingat di atasmu ada Rabb. Huwa alladhi yamlikuka wa ghairak, dialah zat yang memilikimu dan memiliki orang selainmu. Wa huwa alladhi khalaqak wa razaqak, Rabb inilah yang menciptakan dan memberikan engkau rezeki. Wa huwa alladhi yuhyik wa yumituk wa yadhurruka wa yanfa'uk, dan Rabb inilah yang menghidupkan, mematikan, memberikan bahaya dan memberikan manfaat untukmu. Wa anta qad amitta ila khalqi min khalqihi, dan sekarang kamu beribadah kepada salah satu makhluk Allah, yaitu berhala tersebut. La yantiq wa la yubsir, tidak bisa ngomong, tidak bisa melek. Wa la yasma', tidak bisa mendengar. Wa la yadur wa la yanfa', tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberikan manfaat. Wa la yughni 'anka min Allahi syai'a, dan berhalamu itu tidak bisa menahan bahaya dari Allah sedikit pun. Fazayyantahu bizahab wal fiddah litaj'alahu fitnatan linnas, dan kamu menghiasi berhala itu dengan emas dan perak sebagai fitnah untuk umat manusia. Tsumma 'abadtahu dunallah, kemudian engkau sembah dia selain Allah. Wa ajbarta 'alaihi ibadallah wa da'awtahu rabba, dan engkau memaksa hamba-hamba Allah untuk sujud kepadanya, dan engkau anggap dia sebagai rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kallama al-malik Jarjis bi nahwi hadha min ta'dhimillah wa tamjidih. Maka Jarjis pun terus ya berbicara di hadapan raja, berdakwah dengan dakwah tauhid, mengajak raja untuk kembali kepada at-tauhid. Fakallama al-malik Jarjis bi nahwi hadha. Fajab, kemudian fakana min jawabil malik iya mas'alata. Kemudian setelah itu, ketika sang raja mendengarkan ucapan panjang lebar dari Jarjis, dia dakwah, ya, dikenalkan tentang siapa Allah, kemudian diajak untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Raja pun boleh bertanya kepada dia, man huwa min aina, yakni kamu itu siapa, dari mana kamu, saya tidak pernah lihat kamu di kerajaan saya, kamu orang mana, ya, tiba-tiba datang ceramah di depan saya. Fajabahu Jarjis amqal, maka Jarjis pun mengatakan kepada sang raja, ana Abdullah wa ibnu abdih wa ibnu amati, saya adalah hamba Allah, putra dari hamba Allah, dan putra dari seorang ibu yang dia adalah hamba Allah. adzallu ibadihi wa afqarahum ilaihi. Saya adalah hamba Allah yang paling fakir, hamba Allah yang paling hina. Minat turab khuliqtu wa fihi asir. Saya diciptakan dari tanah dan saya akan kembali kepada tanah. Kemudian sang malik, sang raja pun berkata, qala al-malik. Sang raja pun mengatakan atau berkata kepada Jarjis, "Lau kana rabbukal ladzi tazum annahu malikul muluk kama taqul." Seandainya memang Rob yang engkau bicarakan tadi itu adalah betul-betul raja dari semua raja, la ru'ya 'alaika atharu, maka niscaya kamu akan memiliki seperti mukjizat. Kama tara athari 'ala man hawli min muluki qaumi, sebagaimana engkau melihat bagaimanakah ketangguhan aku, ya, bagaimanakah apa namanya kekuasaanku di atas seluruh kekuasaan raja-raja sekitarku. Saya memiliki Rob dan saya menganggap Robku ini, berhalaku ini adalah Tuhan yang saya sembah, saya agungkan, dan saya benar dalam penyembahan itu. Kenapa? Tuhan ini memberikan saya kekuasaan yang sangat besar. Lah kamu, katanya di atas sana ada Tuhan milikmu. Kalau memang itu adalah Tuhanmu, harusnya Tuhanmu itu ngasih kamu kekuasaan sebagaimana saya. Lah kamu kesini gak bawa apa-apa, ya, seorang diri yang ngomongnya nyeloteh-nyeloteh gak genah. Mana buktinya? Fajabahu Jarjis. Maka Jarjis pun menjawab. Kemudian sang Jarjis mulai menyebutkan satu persatu menteri-menteri raja yang ada di hadapannya, kemudian dibandingkan dengan para nabi dan para rasul yang diutus sebelum Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Disebutkan, lihat itu gubernurmu, lihat itu menterimu, lihat pula semuanya, bagaimana kekuasaan dia. Sekarang kita lihat kekuasaan yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian diceritakan oleh Jarjis untuk sang raja bagaimanakah kisah orang-orang terdahulu. Ternyata sang raja pun komentar, ya, ceramah lagi si Jarjis ini. Ceramah, ya, lihat ini. Kalau memang mereka-mereka ini adalah betul, maka bagaimanakah kekuasaan dia? Kekuasaan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan para nabi dan rasul sebelum mereka. Wa ila akhirih. Ternyata sang raja pun mengatakan, innaka latuhadditsana an asya' laysa lana biha ilmun. Kamu dari tadi itu cerita panjang lebar ngalur ngidul, tapi kita enggak kenal siapa nabi yang kamu sebutkan tadi. Ba'tini min rajulain alladzaini dzakarta amrahuma. Segini aja. Enggak usah panjang lebar menyebutkan siapa para nabi, mengabsen semua para nabi, gini saja. Datangkan dua orang dari nabi yang kamu sebutkan tadi. Dua saja, enggak usah banyak-banyak. Hatta anzura ilaihima. Saya mau melihat, mengecek apakah betul mereka memiliki kekuasaan. Wa'tabiru bihima. Dan saya akan mengambil pelajaran dari dua nabi tersebut. Fa inni an unkir ayyakuna hadza fil bashar. Karena saya mengingkari kalau ucapanmu ini ada pada manusia biasa. Yakni kekuasaan yang kau sebutkan tadi mustahil kalau dimiliki manusia, pasti malaikat. Sekarang buktinya saja, coba datangkan dua orang nabi yang kau sebutkan. Faqala lahu Jarjis. Maka Jarjis mengatakan, innama ja'akal ingkar min qibalil ghirrati billah. Saya tadi mengingkarimu karena saya memang marah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa amma rajulan falan tarahuma wa la yarayak. Kalau dua orang yang tadi engkau minta, ya dua orang ini tidak akan melihat kamu, kamu juga tidak bisa melihat dia. Ya sudah mati, ya. Illa at'amala bi'amalihima fatunazzilu manazilahuma. Kecuali kalau kamu mau mengikuti dua nabi tersebut kemudian beriman seperti keimanan dua nabi itu. Faqala lahul malik. Sang raja pun mulai jengkel, ya. Ini suruh datangkan bukti, ya, buktinya kayak gini, ngalur ngidul kita enggak kenal, suruh datangkan dua saja enggak mau, katanya enggak bisa melihat. Wah, ini orang enggak beres. Maka sang raja pun mengatakan, "Amma nahnu faqad aqdarna lak." Kalau kita sudah dari tadi memberikan udzur kepadamu. Dari tadi kita biarkan kamu, ya. Wa qad tabayyana lana kadzibuk. Dan sekarang sudah jelas bagaimanakah kedustaanmu. Li'annaka faharta bi'umurin ajasta 'anha wa lam ta'ti bitasdiqiha. Karena sekarang kamu dari tadi cerita perkara-perkara yang engkau sendiri tidak bisa mendatangkan bukti akan kejujurannya. Ya, ini enggak ada buktinya. Omonganmu itu omongan kosong. Tsumma khayyara al-maliku Jarjis. Akhirnya sang raja pun memberikan pilihan kepada Jarjis. Sudah, jangan banyak omong ya, wahai Jarjis. Bainal 'adad wa bainas sujudi li'aqlun. Pilih salah satu dari dua perkara. Kamu mau sujud sama berhala saya ini, ataukah kamu saya bakar hidup-hidup di api itu? Suruh milih. Katanya orang Arab, ahlahuma mur. Dua pilihan ini, yang paling manis itu sudah pahit, ya. Hidup jadi musyrik, sujud kepada berhala. Enggak sujud kepada raja, kepada berhala tadi, mati, dibakar kayak sate. Tetapi sang Jarjis, dia mengatakan kepada sang raja, menunjukkan keteguhan keimanan yang ada pada dirinya. Faqala lahu Jarjis, maka Jarjis mengatakan kepada sang raja, in kana aflun huwa alladhi rafa'a as-sama. Kalau memang berhalamu itu yang mengangkat langit, faqad asabta wa nasahta li, maka engkau jujur dan engkau benar dalam perintahmu. Wa illa faqsa biha ayuhan najisul mal'un. Tapi kalau aflun ini tidak bisa apa-apa, sudah, singkirkan berhalamu itu, wahai orang yang najis lagi terlaknat. Ya. Ngamuk si Jarjis. Suruh nyembah berhala, tak mau. Mau disiksa, tak mau. Kata Jarjis, kalau memang berhalamu bisa ngangkat langit, ya saya akan sujud. Buktinya tidak bisa, sudah, singkirkan saja makhluk itu. Falamma sami'ahul malik, yasubbuhu wa yasubbu alihata, ghadaba min qawlihi ghadaban syadida. Ketika sang raja mendengarkan ucapan Jarjis mencela dirinya dan mencela sesembahannya, dia pun marah dan murka dengan kemurkaan yang besar. Walah, orang ini, ha? Kemaki orang ini, ha? Sombong ini orang, ha? Tak tahu dari mana asalnya datang ke kerajaan saya, tak pakai pamit, ya? Mencela saya, mencela sesembahan saya. Wah, ngamuk sang raja. Akhirnya apa yang terjadi pada Jarjis, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, dan nanti Jarjis ini akan menghadapi siksaan dari raja. Dan keunikan Jarjis, dia mati 4 kali, hidup 4 kali. Nah, bagaimana dia itu? Kematian pertama, bagaimana? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naam. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun faedah, sebelum kita tutup, faedah yang bisa kita ambil dari penggalan seri pertama kisah Jarjis ini, di antara faedahnya adalah yang pertama, bahwasanya agama Nabi Isa itu adalah agama yang benar. Jadi agama yang dulu dibawa oleh Nabi Isa, yang diikuti oleh Hawariyin Atba' Isa bin Maryam, itu adalah agama yang benar. Agama Islam, Islam secara khusus atau secara umum yang ada di zaman Nabi Isa. Ajaran beliau seperti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu at-tauhid. Hanya saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari orang-orang yang mengaku mengikuti ajaran Nabi Isa, mereka lah yang kemudian merubah-rubah ajaran Nabi Isa. Demikian pula, di antara faedah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah likulli nabiyyin ansharun yansuruna. Masing-masing nabi itu memiliki pembela yang membela nabi tersebut. Nabi Isa diutus dan beliau memiliki pembela yang disebut dengan Hawariyun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus dan memiliki pembela yang disebut dengan as-sahabah, para sahabat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Allah taala yang memberikan pertolongan kepadamu dari pertolongan Allah dan juga dengan perantara kaum mukminin. Yani Allah akan mengutusmu dan akan menolongmu dengan dua pertolongan. Pertolongan langsung dari Allah dan pertolongan melalui wasilah kaum mukminin, sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sa'd rahimahullah dalam tafsirnya An-Nam Nasran Nasran, bahwasanya pertolongan itu ada dua, ada nasrun samawi, ada pertolongan dari langit langsung dari Allah, ada juga nasrun kasbi, pertolongan yang sifatnya kasbi diusahakan, yaitu dengan wasilah kaum mukminin. Demikian pula di antara faedah yang bisa kita ambil adalah at-takassub li ajli 'iffatin nafs. Bolehnya kita untuk bekerja dalam rangka untuk menjaga kehormatan. Ya. Yang namanya bekerja itu bukan sesuatu yang diharamkan. Ya. Ini untuk membetulkan opini sebagian pihak yang mengatakan kalau orang itu sudah masuk salafi jadi miskin, ya langsung jadi kiri. Yang sebelumnya masya Allah seorang pengusaha, pengusaha besar, begitu ngaji salafi langsung miskin. Yang sebelumnya pakai sedan, kemudian setelah itu masuk salafi pakai sedan juga tapi roda tiga, ya becak. Atau sebesar itu, yang dulunya rumahnya tingkat 3 masuk salafi, langsung rumahnya tingkat 3 juga tadi tapi ke bawah. Naam. Dan ini langsung jadi miskin. Ini opini yang salah. Mereka menganggap bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Rasul itu mengharamkan yang namanya at-takassub. La, tidak. Islam memberikan kelonggaran kepada pemeluknya untuk bekerja. Namun perlu diperhatikan tujuannya apa untuk bekerja. Kalau seadanya tujuannya adalah untuk menumpuk-numpuk harta, maka ingat Allah telah mengancam al-hakumut takatsur, sungguh telah membinasakan kalian menumpuk-numpuk harta. Tapi kalau tujuannya adalah iffatun nafs, dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya agar tidak meminta-minta kepada orang lain, agar dia bisa mencukupi keluarganya, ma'isyah yang wajib pada orang-orang yang dia tanggung, maka itu sesuatu yang dianjurkan dalam syariat Islam. Dan juga yang namanya bekerja tidak harus kemudian harus menjadi pengusaha, ya. Yang namanya menghidupi kehidupan kita itu tidak harus seperti mereka-mereka yang glamor dengan dunia, tidak. Yang penting kita bisa cukup makan atau kemudian kita bisa memberikan makan kepada keluarga kita, falas walhamdulillah. Walhamdulillah. Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj rahimahullah, salah seorang perawi hadis min rijalil jama'ah tifadul tabtun, bahkan dikelari amirul mu'minin fil hadis, Imam Syu'bah pernah mengatakan, "Lau kana fi baiti kisan min burrin wa samnan min zaitin," seandainya dalam rumahku itu ada sekantong gandum dan juga beberapa liter minyak, "ma ubali bima fatani minad dunya," saya tidak peduli apa yang hilang dari dunia atau yang hilang dari dunia dari ini, enggak peduli mau saya dibilang apa, terserah. Yang penting di rumah sudah ada yang dibuat makan, itu sudah cukup. Mau kiamat dunia terserah, yang penting sudah cukup, sudah mencukupi keluarga. Wah, kata. Jadi yang namanya at-takassub itu diperbolehkan, tapi tujuannya li ajli iffatin nafs, untuk bisa menjaga kehormatan diri kita. Atau seperti jadis li ajli sodakoh, dalam rangka untuk disodakohkan, menunaikan hak harta. Naam. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, beliau sangat ma'ruf dengan perdagangan. Bahkan setiap beliau keluar untuk mengisi kajian taklim mesti bawa barang dagangan banyak, dan beliau orang yang kaya. Ketika ditanya oleh muridnya, "Kenapa engkau berdagang seperti ini, mencari kekayaan, mencari dunia?" Maka beliau beralasan bahwasanya pekerjaan yang seperti ini, perdagangan ini saya lakukan dalam rangka untuk menjaga diriku, menjaga kehormatanku, agar tidak meminta-minta kepada umat manusia. Wah, kata. Adapun faedah-faedah yang lainnya, sangat banyak dari kisah ini. Intinya ya khanafidu na'azakumullah, intinya adalah seharusnya bagi kita untuk bisa menjaga diri kita dan juga menjaga kehormatan kita dan juga memupuk diri kita untuk semangat mempelajari tauhid, untuk semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita keteguhan sebagaimana Allah memberikan keteguhan kepada Jalajis rahimahullahu taala. Ila huna naktafi. Adapun kelanjutan kisahnya insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala ala bisawab wal afu minkum ala ta'akhur, kalau seandainya agak lama ya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.